Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahmu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahmu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan kau beri ku kekuatan. Ku percaya engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Semua yang terjadi di dalam hidupku atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahmu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan kau beri ku kekuatan. Ku percaya engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat dalam hidup, terima sebagai anugerah. Ku terima semua sebagai anugerahmu. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau berbuat terima semua sebagai anugerahmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur kau beri kekuatan, kau beri ku kekuatan. Ku percaya engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan kau beriku kekuatan. dua tangan kita arahkan ke surga, katakan,